بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Insyaallah di malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sekarang memasuki hadis yang ke-12. Qala al-hadis ats-tsaniyah 'ashar. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, hadis yang ke-12. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, artinya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan apa saja yang tidak bermanfaat baginya, atau meninggalkan apa saja yang bukan urusan dia. Haditsun hasanun, hadis yang hasan. Rawahu Tirmidziyu wa ghairuhu hakadha. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan selain beliau seperti ini redaksinya. Di dalam syarahnya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah mengatakan, hadzal haditsu rawahu At-Tirmidzi wa ghairuhu wa qala haditsun hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan selain beliau. Dan Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan ini adalah hadis yang hasan. Wal haditsul hasanu, sementara pengertian hadis yang hasan adalah ma huwa maduna martabatis sahihi, hadis yang di bawah derajat, hadis yang derajatnya di bawah derajat hadis sahih. Kedua-duanya sahih dalam artian bisa diamalkan, tetapi hadis yang sahih lebih tinggi derajatnya daripada hadis yang hasan. Wa ba'dul ulama'i yudkhiluhu fis sahihi wa yaj'aluhu mimma yuhtajju bihi. Sebagian ulama memasukkan hadis yang hasan dalam deretan hadis yang sahih, dalam pengertian hadis yang sahih, dan mereka menjadikan hadis yang hasan tersebut termasuk hadis yang bisa dijadikan hujjah, dalil, pegangan, landasan dalam beramal, berucap maupun berkeyakinan. Lakinna sahiha arfa'u minhu min haitsu dhabti ar-rawi. Akan tetapi hadis yang sahih lebih tinggi derajatnya daripada hadis yang hasan dari sisi kekokohan hafalan perawinya. Wa ammal hasanu, adapun hadis yang hasan, faqad yakunu fi rawihi khifatut dhabti. Adapun hadis yang hasan, maka pada para perawinya atau sebagian para perawinya ada kekurangan dalam masalah ad-dhabtu, kekokohan, kemantapan hafalan. Wa hadza yunziruhu an martabatis sahihi, karena kurangnya kekokohan hafalan pada sebagian rawi dalam hadis hasan tersebut sehingga menjadikan derajatnya turun di bawah derajat hadis yang sahih. Wa illa fa huwa naw'un minas sahih, hanya saja tetap hadis yang hasan termasuk satu jenis dari deretan hadis yang sahih. Dua-duanya sahih, bisa dijadikan hujjah, tetapi hasan di bawah yang sahih. Wa ba'dahu al-haditsud dha'if, dan setelah hadis yang hasan adalah hadis yang dha'if, yang lemah, yang tidak bisa dijadikan hujjah, landasan dalam berkeyakinan, berucap maupun beramal. Qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, min husni islamil mar'i, di antara bagusnya keislaman seseorang adalah ay min tamami dinihi, di antara kesempurnaan agamanya seseorang. Fadala ala anna dina yakunu tamman wa yakunu naqisan. Hadis ini menunjukkan bahwasanya agama seseorang terkadang sempurna, namun terkadang juga naqis, kurang. Bagaimana barometernya? Di antaranya ini yang disebutkan dalam hadis ini untuk menunjukkan kesempurnaan agama seseorang atau tidak, dilihat dari apakah dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat ataukah tidak. Bihasabi tasarrufati sahibi, sempurna atau kurangnya agama seseorang tergantung atau sesuai dengan tindak tanduk pemiliknya, tingkah laku pemiliknya. Bagaimana tingkah lakunya, amalannya, sikapnya, itulah yang menentukan sempurna atau berkurangnya agama dia. Wal muslimu yahtammu bi ikmali dini wa yahdharu mimma yunqisuh. Sedangkan seorang muslim, muslim yang bagus imannya, yang hakiki, yang sesungguhnya, dia akan perhatian dengan kesempurnaan agama. Dia akan sangat perhatian dalam masalah penyempurnaan agamanya. Dia ingin agamanya sempurna, dan dia akan sangat waspada dan hati-hati dari segala hal yang akan mengurangi agama dia. Qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, tarkuhu ma la ya'nihi, di antara tanda bagusnya keislaman seseorang adalah meninggalkan apa saja yang bukan menjadi urusan dia, yang tidak bermanfaat baginya. Wa mimma yunqisu dinal insani annahu yatadakhalu fi ma laisa min syu'unihi wa ma laisa minal min ikhtisasi. Dan di antara perkara yang akan mengurangi agama seseorang adalah dia masuk atau ikut campur atau mengurusi perkara-perkara yang bukan urusan dia, bukan pekerjaan dia, bukan tugas dia, bukan perkara yang bermanfaat bagi dia, dan bukan perkara yang menjadi kekhususan dia. Walam yukal ilaihi, dan dia tidak diserai tugas untuk mengurusinya. Kalau dia ikut campur padanya, berarti ini akan mengurangi agama dia. Bukan urusan dia, bukan tugas dia, bukan wewenang dia. Tetapi dia ikut campur, ikut membahasnya, ini berbahaya. Akan mengurangi agama dia. La min nahiyati syar'i wa la min nahiyatil khuluqi. Dia tidak diserai tugas terhadap urusan tersebut, baik dari sisi syar'i maupun dari sisi akhlak. Secara syar'i dia tidak layak untuk mengurusinya. Demikian pula secara adab dan akhlak tidak pantas bagi dia untuk menanganinya. Maka jangan dikerjakan ataupun ikut campur padanya pada perkara yang bukan urusan dia. Dia tidak diserai tugas untuk menanganinya, baik secara syar'i maupun secara akhlak. Walladzi yanbaghi 'alal insani ay ya'taniya bidinihi. Dan yang sepantasnya bagi seseorang adalah dia memperhatikan terhadap urusan agamanya. Dia memperhatikan urusan agama dia, akidahnya, akhlaknya, ibadahnya, tingkah lakunya, ilmunya, itu yang harus dia perhatikan. Wala ya'tadiya bima laisa lahu fihi faidatun. Dan dia tidak boleh perhatian atau menangani, mengurusi hal-hal yang tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya padanya. Au laisa mukallafan bil bahthi fi. Atau dia tidak diserai tugas, tidak dibebani untuk membahasnya, membicarakannya. Mungkin bagi orang lain bermanfaat. Mengapa? Karena sudah ada tugas wewenang untuk membahasnya. Bagi dia manfaat. Tapi bagi orang lain yang tidak diberikan tugas wewenang untuk membahasnya, maka jangan ikut campur dalam perkara tersebut yang dia tidak diberi wewenang untuk membahasnya. Fabidzalika, maka dengan hal ini, dengan dua hal minimalnya, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat apa saja dalam masalah agama maupun dalam masalah duniawi, semua yang tidak bermanfaat dia tinggalkan. Yang kedua, dia tinggalkan, dia tidak ikut campur dalam urusan yang, dalam perkara yang bukan urusan dia, bukan wewenang dia, yang dia tidak diserai tugas padanya. Dijauhi, ditinggalkan, tidak dibahas, tidak ikut campur. Dengan dua hal ini, maka yastarihu wa yurihun nasa aydhan. Dia bisa istirahat, bisa menghemat waktu, bisa dia gunakan waktu yang dia miliki untuk hal lain yang jelas-jelas bermanfaat bagi agamanya maupun dunianya, dan akan membuat manusia istirahat karena dia tidak mengurusi urusan yang bukan urusan dia, sehingga manusia pun bisa istirahat, tidak ikut nimbrung dengan dia. Falau annan nasa salaku hadal maslaka al-azima lahasala al-wi'amu wal-wifaku wal-mahabbatu. Maka seandainya manusia menempuh cara atau prinsip hidup yang agung ini, yaitu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat dan yang bukan urusan dia, seandainya seluruh manusia, seluruh muslimin menempuh prinsip ini, prinsip yang agung ini, niscaya akan terjadi kesepakatan, keselarasan, kesesuaian dan kecintaan di antara manusia. Mengapa? Karena masing-masing sibuk dengan tugasnya dan sibuk dengan hal-hal yang bermanfaat saja. Bismillah, kalau semuanya melaksanakan prinsip ini akan terjadi keselarasan dan kecintaan, kecocokan di antara manusia. Tidak ada yang ribut. Kenapa yang satu tidak bercampur dengan orang lain yang dia tidak punya wewenang untuk mencampurinya, yang tidak bermanfaat bagi dia? Bahasa kitanya, ya, bahasa Arabnya fuduli, atau bahasa kerennya apa? Ingin tahu urusan orang. Apa? Kepo, ya. Istilah kerennya. Itu dalam syariat dijelaskan dalam hadis ini. Kalau dia ingin tahu urusan orang lain, yang dia enggak ada manfaat bagi dia, justru membuat dia akan pusing. Bahkan bisa jadi akan bermudarat buat dia dan juga buat orang lain yang merasa ingin diketahui urusannya. Dia enggak enak orang lain tersebut. Dia pun akan terbebani dan bisa jadi bermudarat, berbahaya bagi dia. Walakin ya'ti ba'dul fuduliyina fayatadakhalu fi asya'a laysat min ikhtisasi. Akan tetapi ada sebagian orang yang fuduli, yang suka ikut campur urusan orang lain. Nggak ada kerjaan. Ya mungkin sudah banyak waktu luangnya, mungkin banyak uangnya, mungkin ya. Yang jelas dia nggak ada kerjaan. Padahal kalau mau dicari banyak kerjaan, cuma dia merasa nggak punya kerjaan. Sehingga apa? Akhirnya ingin tahu urusan orang, ingin tahu hal-hal yang bukan urusan dia. Dia nggak ahli padanya. Sebagian orang ini yang ingin tahu urusan orang lain, dia datang dan mencampuri urusan atau ikut nimbrung membahas perkara-perkara yang bukan urusan dia, bukan kekhususan dia. Walaysa mukallafan bil bahthi fiha, yang dia tidak dibebani, tidak ditugasi untuk membahasnya, untuk membicarakannya. Fayas'alu as'ilatan katsiratan la yuhtaju ilaiha. Lalu orang yang suka ikut campur urusan orang tersebut, dia bertanya sekian pertanyaan yang sangat banyak, yang sebenarnya tidak dibutuhkan, tidak diperlukan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mitslu contohnya al-bahthi fil waqa'i wal hawadithi allati waqa'at. Contohnya membahas secara mendalam kejadian, perkara-perkara atau kenyataan-kenyataan dan kejadian-kejadian yang telah terjadi, yang ada, fenomena, realita dan kejadian-kejadian yang ada. Dia tanya semuanya, atau apa yang terjadi ditanya, dibahas. Wa huwa laisa muahhalan aw laisa mukallafan, dalam keadaan dia enggak ahli membahas realita tadi, kejadian tersebut. Dia bukan pakarnya, bukan ahlinya, cuma memang dia enggak ada kerjaan atau merasa enggak ada kerjaan sehingga ingin tahu segala berita kejadian yang ada, dibahas-bahas. Dan dia tidak diberikan beban atau tidak ditugasi untuk membahasnya, tapi dia membahasnya. Imma annahu laisa muahalan liidraki ahkamiha wa maqasidiha. Bisa jadi dia memang bukan ahli, tidak ahli di dalam mengetahui hukum-hukumnya dan tujuan-tujuannya. Enggak punya ilmu, enggak punya pengetahuan untuk membahas kejadian atau realita yang ada tadi. Au annahu muahalun, atau bisa jadi dia ahli, ngerti, mengetahui ilmunya, ilmu tentang kejadian dan kenyataan tersebut. Walakinnahu ghairu mukallafin bihadza syai'i. Akan tetapi dia tidak ditugasi, tidak dibebani membahas urusan tersebut, dan dia enggak ada manfaatnya buat dia. Wa kana dzalika syai'un khassan bi ahli al-hilli wal aqdi, dan kejadian tersebut, perkara tersebut adalah perkara yang khusus untuk mereka ahlul hilli wal aqli. Ini para ulama dan para ahli di bidangnya. Wa min dalika, di antara contoh hal-hal yang sering diurusi oleh manusia yang bukan urusan dia adalah ma yaduru, wa min dalika ma yaduru bainas syababi wa baina katsirin minan nasi fil majalisi min tanawuli umurin tahdutsu wa tahtaju ila nadharin min qibali ulatil umuri wal ulama'i wa ahli sya'ni. Di antara contohnya adalah apa yang sudah beredar atau yang sudah biasa ditanyakan, dibahas, dibicarakan di antara para pemuda dan di antara banyak manusia di dalam majelis-majelis mereka, tempat-tempat duduk dan tempat-tempat ngobrol mereka, di rumahnya, di pos-pos ataupun di warung-warung dan yang lainnya. Mereka membahas urusan-urusan, perkara-perkara yang terjadi yang butuh kepada penelitian pandangan dari sisi para penguasa dan para ulama serta para pakar di bidangnya. Yani dalam masalah temporer, dalam masalah hal yang terjadi di saat ini, di masa kini, kejadian atau perkara atau keputusan yang berkaitan dengan urusan orang banyak. Para pemuda tadi dan banyak manusia membahasnya, membicarakannya, berusaha untuk menyimpulkannya atau menilai bagaimana ini kebijakan yang ada sekarang, bagus tidak, bermanfaat tidak, dibahas. Padahal itu perlu ilmu dan pengetahuan dari para pakar, para ulama, para penguasa dan para ahli di bidangnya. Namun tsumma yatadakhalu fiha man la yuhsinuha wa laysa mukallafan min dukhuli fiha. Akan tapi kemudian datang orang yang enggak ahli di bidang tersebut, yang ngerti pembahasan tersebut, dia ikut campur membahasnya, membicarakannya, berusaha untuk menilainya, bahkan memvonisnya. Dan juga membahas perkara tersebut orang yang tidak dibebani atau tidak ditugasi untuk membahasnya. Mungkin dia punya ilmu, tapi dia tidak ditugasi untuk membahasnya. Dia pun ikut nimbrung padanya. Wadukhul fiha yufdi ila hurusin balbalatin wa su'i fahmin. Masuk membahas perkara-perkara yang butuh penanganan dari para penguasa dan ulama dan ahli pakar di bidangnya. Kemudian ada orang atau sembarang orang ikut campur membahasnya, ini akan memunculkan kekacauan, akan menimbulkan kegelisahan, kekacauan dan kesalahpahaman ataupun pemahaman yang keliru. Mungkin dia ahli di bidangnya tapi dia enggak diberi tugas untuk membahasnya, sehingga khawatir akan salah dalam menyimpulkan atau dalam memahami atau akan dipahami oleh orang yang enggak ngerti dengan pemahaman yang keliru, yang salah, sehingga akan menimbulkan kekacauan ataupun kegelisahan di tengah-tengah umat. Au yusyi'ul mahdhura bainan nas, atau karena pembahasan orang-orang tadi yang bukan ahli di bidangnya atau yang tidak diberikan tugas untuk membahasnya tetapi tetap membahasnya, maka hal ini akan menyebarkan perkara yang dilarang di tengah manusia, di antaranya menyebarkan aib atau kekurangan para penguasa. Yang harusnya apa? Bukanal mafrudu annahu yustaru, yang diperintahkan atau yang diwajibkan bagi masyarakat adalah menutupi perkara yang sifatnya aib atau yang dilarang oleh syariat untuk menyebarkannya berkaitan dengan aib atau kekurangan penguasa. Kalau memang itu aib, padahal belum tentu aib. Mereka ketika memberikan suatu kebijakan punya sisi pandang yang jauh Contohnya adalah masalah memilih, misalkan suatu obat, suatu obat imun, vaksin misalkan, memilih obat ini. Itu jangan langsung, wah ini karena begini, ada hubungan ini, wah ini ada unsur tertentu, misalkan langsung disimpulkan. Jangan seperti itu, jangan bermudah-mudahan, jangan ikut campur yang bukan urusan kita, atau kita gak ahli di bidangnya, kita gak ngerti tentang masalah virus dan sebagainya, terus kita ikut campur, jelas gak layak. Yang kedua, kita gak diberi tugas untuk ikut campur di bidang itu. Ternyata setelah dibahas, ya sama saja, mau vaksin yang ini, vaksin yang itu, semuanya bermanfaat. Maka jangan dibahas dan dijadikan bahan pembicaraan untuk apa? Menyudutkan penguasa kita, jangan. Itu termasuk terkena dalam peranannya di sini. Dia berarti membahas hal yang bukan urusan dia, yang tidak bermanfaat bagi dia. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih aina syaru. Dan apabila datang kepada mereka, ayat ini asbabun nuzulnya berkaitan dengan kelakuan orang-orang munafikin di zaman Nabi. Apabila datang kepada mereka suatu urusan, perkara, informasi yang berkaitan dengan keamanan ataupun yang berkaitan dengan rasa takut, kecemasan, kekhawatiran, segera mereka menyebar-nyebarkannya. Termasuk masalah yang kemarin, masalah COVID dan yang lainnya, disebar-sebarkan padahal belum jelas masalahnya, belum jelas kesahihan beritanya. Disebar-sebarkan, oh ini karena begini, begini, begini, ada unsur ini, misalkan. Langsung sebarkan, jangan. An-Nisa 83. Aina syaruhu, mereka menyebarkannya. Walau radduhu ilar rasuli. Seandainya mereka mengembalikan urusannya berkaitan dengan umat, urusan berkaitan dengan orang banyak, umat manusia. Seandainya mereka mengembalikannya kepada Rasul, ketika Rasul masih hidup. Araddu ilar rasuli fi hayati. Araddu ilaihi syakhsiyan, yakni ketika Rasul masih hidup, maka ketika ada perkara yang berkaitan dengan urusan umat, dikembalikan kepada pribadi beliau, kepada beliau ketika masih hidup. Amma ba'da wafatihi, adapun setelah wafatnya beliau, fa inna radda yakunu ila sunnatih, maka perintah untuk mengembalikan kepada Rasul, maksudnya perintah untuk mengembalikan kepada sunnah beliau setelah wafatnya beliau. Wa hadza min sya'nil ulama'i humul ladzina yuhsinuna ar-radda ila sunnatir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan mengembalikan urusan kepada sunnah Rasul, hadis Rasul, ini tugasnya dan wewenangnya para ulama, ahlul ilmi, yang mereka itu paham dan mengerti betul bagaimana mengembalikan suatu masalah, suatu permasalahan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ila ulil amri minhum, dan seandainya mereka mengembalikan urusan yang berkaitan dengan keamanan atau ketakutan, yang berkaitan dengan umat, mereka kembalikan kepada ulil amri minhum, para pemegang urusan manusia, yaitu siapa? Para ulama dan para penguasa. Minal ulama'i wa minas sasati wal qadati wa ashabis siyasati alladzina yumarisuna hadhil asya'a, yani mengembalikan kepada para ulama dan para pengatur, para penguasa, pemerintah, dan mereka yang mereka ahli di bidang siasat, politik, ekonomi, dan yang lainnya, yang mereka sudah biasa menangani hal-hal tersebut yang diperlukan atau yang berkaitan dengan urusan umat. Kita sarankan kepada ahlinya, para ulama, para penguasa, dan para pakar di bidang-bidangnya, bidang masing-masingnya. Wa yasduruna fiha an ra'yin, dan mereka akan memberikan kontribusi pada perkara-perkara yang berkaitan dengan umat tadi dari suatu pendapat yang berdasarkan ilmu atau pengetahuan atau pengalaman. Wa yakunu li tadakhulihim fiha faidatun wa hululun. Sehingga ketika mereka para ulama, para penguasa, para pengatur, para ahli di bidang, di berbagai bidang kehidupan manusia, mereka ikut memberikan kontribusinya, pemikirannya, idenya, maka ikut campurnya mereka, para ahli tadi, jelas memberikan faedah, manfaat, dan memberikan ikut andil, memberikan solusi, penyelesaian. Ammal insanul adiyu, adapun manusia biasa, masyarakat awam seperti kita, alladzi laisa muahhalan wala mukallafan, yang kita secara umum enggak ngerti masalah-masalah keumatan yang berkaitan dengan urusan umat, urusan orang banyak, dan kita enggak diberikan tugas, tidak diberikan beban atau tidak dibebani untuk mengurusinya, fa inna duhulahu fiha yufsiduha, maka ikut campur padanya, nimbrung membahasnya, membicarakannya, hal ini justru akan membuat kerusakan, akan merusaknya, merusak urusan tadi, membuat kekacauan di tengah-tengah umat, kegelisahan dan sejenisnya. Wa yuhdithu at-tashkika bainan nasi fi aqwali ahli al-ilmi wa ahli ra'yi wa ahli al-mashurati, dan ikut campurnya orang awam tadi dalam urusan umat akan memunculkan keraguan, membuat keragu-raguan, membuat manusia ragu tentang ucapan para ulama dan mereka para ahli, para pakar di bidangnya, dan mereka yang biasa bermusyawarah, biasa diskusi untuk menangani urusan umat. Kalau manusia biasa, orang awam ikut campur nimbrung memberikan ide, ini akan menimbulkan atau menjadikan manusia ragu terhadap kebijakan penguasa ataupun para ulama. Mengapa? Karena ada orang awam yang gak ngerti ikut memberikan saran ataupun kesimpulan. Ya, jelas berbeda kesimpulannya. Waqad yakhudhu fi ahli ulatil umuri, dan mereka akan membahas secara mendalam tentang urusan para penguasa, akan mengarah kepada kritikan dan vonis-vonis yang tidak baik kepada para penguasa. Wa yad'i annahum la yuhsinuna wa annahum, dan mereka akan mengklaim, menyangka, menduga penguasa itu enggak bagus dalam kebijakan ini, enggak tepat, ini enggak layak, mereka itu begini-begini. Itu akhirnya seperti itu, akan menyudutkan dan menjelek-jelekkan para penguasa. Wa yasyi'u dzalika bainan nas, dan kesimpulan-kesimpulan tadi yang menyudutkan penguasa akan tersebar di tengah-tengah manusia. Karena apa? Karena mereka yang bukan ahlinya ikut campur membahas, membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan keumatan yang itu pantasnya dibahas oleh para ahli, para pakar, para ulama dan para penguasa. Kama huwa al-waqi'ul ana, sebagaimana hal ini kenyataan yang terjadi di saat sekarang, di zaman sekarang. Wa hadza min naqsi dinil insani, ikut campur dalam urusannya bukan ahlinya atau dia tidak ditugasi untuk menanganinya, itulah yang akan menyebabkan kurangnya agama seseorang. Fa yajibu 'alal insani ay yakhafa 'ala dini, maka wajib bagi seseorang untuk khawatir, takut terhadap agamanya, mengkhawatirkan agamanya, jangan sampai kurang. Kalau dia terus kurang, bahaya, bisa mengancam keimanan dia. Fala yadkhulu fi syai'in laisa min wara'i maslahatun la lahu wa la li ghairihi, maka seorang manusia, seorang muslim tidak pantas dia masuk atau ikut campur dalam urusan yang tidak ada maslahat, kebaikan, baik untuk dia ataupun untuk orang lain, terutama urusannya berkaitan dengan keumatan, orang banyak, yang hanya para penguasa yang atau para ahlinya yang pantas membahasnya. bal yakunu mafsadatan, mafsadatan bahkan ikut campur dalam urusan yang tidak ada maslahatnya buat dia dan buat orang lain, justru membuat atau memunculkan mafsadah, kerusakan untuk dia dan untuk umat secara umum. Fa'alal muslimi, maka wajib bagi seorang muslim ay tadzakkara hadzal haditha, untuk senantiasa mengingat-ingat hadis yang mulia ini. Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni, hadis yang sangat pendek, satu kalimat, tetapi merupakan prinsip hidup yang sangat besar, sangat luar biasa manfaatnya di dunia maupun di akhirat untuk kebaikan manusia secara umum. Wa ayyaj'alahu minhajan lahu fi hayati, dan hanya seorang muslim tadi menjadikan hadis yang mulia ini sebagai prinsip hidupnya, metode, cara berpikir dan cara berpandangan, dan menjadi prinsip hidupnya, prinsip di dalam hidupnya, manhaj, prinsip dasar di dalam hidupnya. Famakana ya'nihi wa huwa mukallafun bihi wa yuhsinu ad-dukhula fihi wa yatarattabu ala dukhulihi fihi manfa'atun alaihi annahu yatadakhal. Maka apa saja yang bermanfaat bagi dia, yang merupakan urusan dia, dan dia diberikan tugas, dibebani untuk mengurusinya, menanganinya, dan dia memang pantas punya keahlian untuk ikut campur padanya, membahasnya, mengerjakannya, dan ikut campurnya dia pada perkara tersebut akan memunculkan manfaat, menyebabkan adanya manfaat, maka hendaknya dia ikut campur padanya, hendaknya dia mengurusinya, mengerjakannya. Wa makana la yuhsinuhu, dan sebaliknya, apa saja yang dia enggak ahli padanya, enggak ngerti tentangnya, aw la yujdi dukhuluhu fi, atau ketika dia ikut campur padanya, ketika dia membahasnya, tidak ada manfaat bagi dia dan bagi orang lain. Wa laysa mukallafan ay yadkhula fihi, dan dia tidak diberikan tugas, tidak dibebani untuk ikut campur padanya, ikut nimbrung padanya. Wa laysa min syu'unihi, dan perkara tersebut bukan urusan dia. Fa 'alaihi tajannubu, maka wajib baginya untuk menjauhinya, meninggalkannya. Wa idza kana yuridu khairan fa innahu yublighu al-mas'ulin wa 'alal 'ilmi bima yahduthu wa bima yaltamisu lahu al-hulula fayakuna mujarrada nasihin lillahi wal kitabihi wal rasulihi wal a'immatil muslimina wa 'amatihim. Dan kalau memang dia ingin atau menginginkan kebaikan, dia tahu dia punya ilmu, kebijakan ini kelihatannya kurang tepat, dia benar-benar ahli di bidangnya, mengerti dan punya pengalaman. Kalau memang dia ingin kebaikan, bukan ingin fitnah, ingin membuat kerusakan, kekacauan di tengah-tengah masyarakat berkaitan dengan kebijakan penguasa, dia ingin ikut andil dalam memperbaiki atau memberikan kebaikan, maka hanya dia menyampaikan usulan, ide dia kepada para penanggung jawab, para pakarnya, para penguasa dan para ulama terhadap apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan dalam perkara yang dia ingin mencari solusinya, maka sampaikan dengan baik, menyuratinya dengan empat mata. Hanya dia yang tahu, orang lain enggak tahu. Dia menyampaikan lewat SMS, surat, ataupun WA, atau yang lainnya. Banyak cara yang sifatnya tersembunyi, ide atau saran dia disampaikan kepada pihak-pihak yang berkaitan, para penguasa dan yang lainnya. Maka jadilah dia semata-mata sebagai pemberi nasihat karena Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, dan untuk para penguasa kaum muslimin, dan untuk seluruh muslimin. Niatannya ingin memberikan nasihat. Tentunya kalau berkaitan dengan penguasa, ya dengan cara yang baik, empat mata, atau dengan cara tersembunyi, bukan menasihati di depan orang. Itu bukan nasihat kalau dia ngomongnya di depan masyarakat. Nasihat itu ya langsung ke orangnya yang dia ingin tujukan, yang dia ingin tuju. Kalau dibicarakan di depan masyarakat namanya memprovokasi, ghibah dan yang sejenisnya. Wa ammatihim wa yaruddu al-umura ila ahliha, dan hendaknya dia menyerahkan urusan-urusan tadi kepada ahlinya, kepada para pakarnya, pakar di bidangnya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Seandainya mereka menyerahkan urusan yang berkaitan dengan keamanan, kekhawatiran, ketakutan, berkaitan dengan urusan umat, dia serahkan atau mereka serahkan kepada Rasul ketika masih hidup. Kalau sudah wafat, ya kepada sunnahnya. Dan mereka serahkan kepada ulil amri, para penguasa, para ulama, orang-orang yang ahli di bidangnya. Di antara mereka, niscaya orang-orang yang ingin mengambil kesimpulan yang baik akan mengetahui cara yang tepat atau solusi yang tepat. An-Nisa 83. Fayaruddu al-amra ila ahli, maka hendaknya dia menyerahkan urusan keumatan tadi kepada ahlinya, kepada orang yang ahli di bidangnya, para pakarnya. Amma huwa faya fala yatadakhalu fihi bihukmin wa huwa laysa min syu'unihi wa laysa litadakhulihi fihi faidatun. Adapun dia, orang awam, orang biasa, masyarakat biasa, maka hendaknya dia tidak ikut campur padanya untuk menentukan, memvonis suatu hukum, kesimpulan yang mana dia bukan, perkara tersebut bukan urusan dia, dia enggak ahli padanya, dia tidak diberikan tugas untuk menanganinya, dan tidak ada faedah dia ikut campur padanya, maka jauhi perkara tersebut. Kalau memang dia ahli di bidangnya tadi, sampaikan dengan baik-baik, tersembunyi saran dia, ide dia kepada orang-orang yang menanganinya, para ulama ataupun para penguasa. Fahadha hadithun azimun, maka ini adalah hadis yang agung. Wa manhajun qawimun, dan manhaj yang kokoh, yang kuat. Lau saru alaihi kullu muslimin lahasala fi dhalikal khairul kathiru. Seandainya seluruh muslimin berjalan di atas prinsip yang agung ini, hadis yang agung ini, niscaya mereka akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Wan halatil masyakilu, dan niscaya akan terpecahkan berbagai macam problema, masalah yang ada akan terpecahkan, akan muncul, akan ada solusinya kalau mereka menerapkan prinsip yang agung yang ada dalam hadis ini. Wa ta'ala fatil qulubu, niscaya hati-hati kaum muslimin akan bersatu, akan saling bersaudara, akan saling menguatkan, ada kedekatan, tidak ada kebencian antara satu dengan yang lainnya. Wa ta'awana al-muslimuna fi ma bainahum, dan niscaya kaum muslimin akan saling bekerja sama di antara mereka dalam kebaikan-kebaikan. Lakin idza saratil umuru fawda, akan tetapi apabila urusannya sudah kacau, wa qulun yatadakhalu fima la ya'nihi, dan masing-masing muslimin tadi ikut campur pada urusan yang bukan urusan dia, yang dia enggak ahli padanya, yang dia tidak diberikan tugas untuk menanganinya, hasala fi dzalikal fasadu wasyarru, niscaya pada perbuatan tersebut akan muncul kerusakan dan kejelekan. Wahtilafur ra'yi, dan akan berselisih, berbeda pendapat antara satu dengan yang lainnya, ribut. Wa adamu athiqati bi ahlil hilli wal aqdi wal mas'ulin, dan saya tidak ada kepercayaan kepada mereka, para penguasa, para ulama yang diberikan tugas untuk menangani urusan masyarakat. Tsumma tantashiru al fawda bainan nas, kemudian akan tersebar kekacauan di antara manusia. Wa hadha huwa waqi'u katsirin minan nas al yawma, inilah kenyataannya, ada yang terjadi pada hari ini. Kita lihat banyak orang yang mereka bukan ahli di bidangnya ikut campur dalam urusan keumatan atau urusan para penguasa dan para ulama. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.